Poin pertama dari hadis ini adalah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dan beliau adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti asmaul munafiqin, nama-nama para kaum munafik, kemudian juga orang-orang yang dijamin masuk surga. Maka di sini ada pada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Kita perhatikan, dan dalam hadis Hudzaifah menurut riwayat Muslim, hadis Hudzaifah maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Menurut riwayat Imam Muslim, maksudnya menurut riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, ya, menurut Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dan dijadikan buat kita tanahnya. Di sini ada kata-kata turbatun, ya, ada kata-kata turbatun. Turbah artinya adalah, kalau diterjemahkan di sini, tanah. Tetapi nanti kita akan bahas, ya, turbah di sini sebagian ulama mengatakan bahwa turbah di sini adalah semua yang ada pada permukaan bumi dan mempunyai debu. Nah, jadi garis bawah itu dijadikan buat kita tanahnya. Maksudnya adalah tanah di sini, tanah, garis bawahi kata-kata tanah. Tanah di sini yang terdapat debu. Jadi debunya terlihat begitu. Makanya diterjemahkan dalam bahasa terjemahan di sini tanahnya sebagai alat bersuci, karena nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Madhab Syafi'i, nanti jangan ditulis, nanti kita akan tulis sama-sama. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bertayamum harus di atas tanah yang ada debu, terlihat debunya. Di atas batu yang terlihat debunya. Sedangkan mazhab yang lain, di antaranya mazhab ulama peneliti seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa yang bisa digunakan untuk tayamum adalah semua permukaan bumi, baik yang ada debunya atau yang tidak ada debunya. Nah, di sini nanti akan berpengaruh kata-kata turbah di sini. Turbah ini artinya adalah bagian bumi atau permukaan bumi yang mempunyai debu. Yang mempunyai debu sebagai alat untuk bersuci. Ya, tohuron, tohur sebagai alat untuk bersuci. Lihat, di dalam bahasa Arab ada tohur, tulisannya hampir sama. Yang satu pakai to, tohurun, yang satu pakai tu. Ya, kalau ini alatnya, kalau ini pekerjaannya. Tohur artinya alat. Ya, debunya, airnya, to. Ini bedanya nih. Ya, kalau dia tohur itu air, debu, batu, alat untuk bersuci. Ya, alat untuk bersuci. Paham? Nah, kalau tuhur itu perbuatannya, wudu, beristinja, mandi, tayamum, ya, ini pekerjaan bersucinya, pekerjaan bersucinya. Sedikit saja bedanya tahur dengan tuhur. Maka lihat di dalam hadis apa, ju'ilat turbatuha lana tahuron. Lihat, pakai to kan, ya, tahuron. dijadikan untuk kita tanahnya sebagai alat untuk bersuci. Sebagai alat untuk bersuci. Baik. Kemudian perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apabila kita tidak mendapati air, maksudnya boleh bertayamum kalau tidak dapat air. Nah, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim, poin ketiga, sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib, poin yang keempat, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada poin keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya boleh baca hadis ini secara lengkap, saya baca hadis ini secara lengkap biar bisa dimaklumi baik-baik. Coba saya baca hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, saya sekarang membaca hadisnya lengkap dari riwayat Muslim, enggak ada dalam buku kita, makanya perlu perhatian. Fudhilna 'alan nasi bi thalathin. Kami diutamakan di atas manusia dengan tiga hal. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Artinya, saf-saf sholat kita itu seperti saf-safnya sholat para malaikat. Pelajarannya, kenapa saya ingin baca hadis ini? Maka ketika ada yang mencela tentang saf sholat tidak rata, tidak rapat, ini sebenarnya mencela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mencela orang-orang yang merapatkan saf, mencela orang-orang yang demi untuk menegakkan sunnah ini. Maka ini sebenarnya adalah sebuah matlabun syar'i, sebuah hal yang dituntut dari syariat. Karena kita sholat harus sesuai dengan safnya para malaikat, dan ini keutamaan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Artinya, dan dijadikan untuk kita bumi seluruhnya sebagai masjid, yaitu boleh tempat sholat. Ini yang kedua. Tadi kan kita diutamakan di atas manusia ada tiga. Yang kedua, yaitu dijadikan untuk kita seluruhnya bumi ini boleh tempat sholat, dan dijadikan tanahnya untuk kita suci jika kita tidak mendapati air. Ini masih yang kedua. Ya, ini masih yang kedua. Nah, di dalam riwayat Muslim cuma ada dua itu. Penyebutan tiga tadi datang dari mana? Maka tiganya ada tambahan. Ya, tiganya tambahan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, yaitu wa utitu haula'il ayat akhira suratil Baqarah min kanzin tahtal 'arsy. Dan aku diberikan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yang mana dia tersimpan di bawah arsy. Ini keutamaan amanah rasul sampai terakhir. Jadi ayat itu tidak mudah, ayat itu tidak sembarangan, ayat itu agung. Amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhirnya. Karena dia pertama diberikan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Yang kedua, dia tersimpan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, lam yu'ta ahadun minhu qabli wa la yu'ta minhu ahadun ba'di. Sebelumku tidak pernah mendapatinya dan setelahku tidak akan dapatnya. Jadi tidak ada yang diberikan akhir-akhir surat Al-Baqarah kepada seorang pun kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keutamaan dari hadis ini. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, yaitu hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa boleh bertayamum dengan dua batasan. Boleh bertayamum dengan dua batasan. Yang pertama, ada debu yang suci atau menggunakan debu yang suci. Yang kedua, tidak dapat air. Tidak dapat air atau tidak ada air. Ini pelajaran pertama, yaitu boleh bertayamum dengan dua batasan atau dua syarat lebih tepatnya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan debu yang suci. Yang kedua yaitu jika tidak dapat air. Dan ini persis seperti dalam surat An-Nisa ayat 43. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Dua syarat tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43. Taib. Sekarang pelajaran yang kedua, yaitu haruskah debu yang dimaksud terlihat debunya atau cukup permukaan yang suci? Pertanyaan. Jadi pelajaran yang kedua adalah pertanyaan. Haruskah debu yang dimaksud terlihat debunya ataukah hanya permukaan yang suci? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama yaitu debu yang dimaksud adalah harus ada debunya, seperti misalkan pasir, seperti misalkan bebatuan yang ada debunya. Ini pendapat yang pertama. Ya, ini pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan kata-kata turab. Turab yaitu artinya debu yang mempunyai debu. Ya, permukaan bumi yang ada debunya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa debu yang dimaksud adalah hanya permukaan bumi. Hanya permukaan bumi. Karena yang dimaksud dengan sa'idan itu adalah wajhul ardi. Sa'idan itu artinya adalah permukaan bumi, sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zajjaj. Az-Zajjaj ini adalah seorang ulama ahli bahasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat. Nanti dalam prakteknya seperti itu. Makanya di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, bahwa harus ada debunya. Harus ada debunya. Orang kadang-kadang kalau dalam pesawat dia bingung mencari debu di mana, Ustaz, enggak ada debu, semuanya bersih. Semuanya tidak ada debunya. Ya. Maka mungkin bisa keluar pesawat sebentar. Ada debunya di situ. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik kenapa terjadi perbedaan pendapat. Karena mereka membicarakan kata-kata turab. Debu ini apa? Kalau kita perhatikan dalam surah An-Nisa ayat 43 tadi, kata-kata sa'idan tayyiban. Nah, ini sa'idan artinya adalah permukaan bumi. Artinya apa saja yang ada di atas muka bumi yang bisa dilap, bisa di usap, maka dia adalah termasuk debu. Ada yang mengatakan bahwa debu yang dimaksud ialah harus ada turab. Ya, harus ada apa? Turab. Turab artinya adalah permukaan yang berpasir, berdebu, ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ini? Nah, inilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang paling kuat adalah bahwa yang dimaksud dengan debu adalah permukaan bumi, meskipun tidak terlihat pasirnya, dabunya. Bahasa mana tuh, Pak? Ya, terlihat dabunya. Meskipun tidak terlihat debunya, yang penting dia permukaan bumi. Seperti ini, ya. Ini kaca bersih, ya, mining, mencolong, ya, bersih. Tapi bisa digunakan untuk apa? Untuk bertayamum. Kenapa? Karena yang paling penting adalah apa? Permukaan buminya. Nah, itu dia. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Catat. Kenapa dia pendapat yang paling kuat? Yang pertama, karena dia sesuai dengan bahasa. Dia sesuai dengan bahasa. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kejadian tentang tayamum di dalam safar, sedangkan tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW mengharuskan harus mengusap di atas debu yang berpasir atau berdebu. Kejadian tayamum ada tatkala safar, dan tidak ada keharusan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengusap di atas debu yang ada pasirnya atau ada debunya. Kalau ada, niscaya sudah diriwayatkan. Paham maksud saya? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, jadi alasan kedua kenapa kita memakai pendapat yang pertama, yaitu karena bahwa tayamum terjadi tatkala safar. Kalau seandainya yang dimaksud boleh bertayamum hanya di atas permukaan bumi yang ada debunya atau pasirnya, maka sungguh akan ada riwayatnya. Paham ini? Paham? Baik. Yang ketiga, yaitu adapun kata turab, yaitu permukaan yang selalu ada debunya, maka ini hanya sebatas istilah yang dipakai. Hanya sebatas istilah, lakop kata para ulama. Ya. Dan penggunaan istilah menurut jumhur lemah. Penggunaan istilah menurut jumhur lemah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran selanjutnya juga masih pertanyaan. Kita salah satu syaratnya kita sebutkan tadi apa? Tidak mendapati air. Airnya ada, tapi enggak bisa beli air. Nah, air ada, jualan orang air, tapi enggak ada duit untuk beli. Apakah masih boleh tayamum? Pertanyaan, oh, yang ditulis apanya Ustaz? Pelajaran ketiga, yaitu pertanyaan. Kalau ada air tapi harus beli, masih wajibkah tayamum? Kalau ada air tapi harus beli, masih wajibkah tayamum? Artinya dia enggak punya uang untuk membeli. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada uang, jawabannya ini, kalau tidak ada uang untuk membeli, maka tetap diperbolehkan untuk bertayamum. Kalau tidak punya uang untuk membeli air, tetap diperbolehkan untuk bertayamum. Karena adamu tsamanil ma ka'adamil ma. Tidak punya uang untuk beli air seperti orang tidak punya air. Ini pelajaran ketiga. Apa yang ditulis Ustaz? Yang ditulis adalah kalau ada air tapi harus beli, maka wajibkah tayamum? Maka jawabannya tidak wajib selama tidak bisa beli air. Kalau bisa beli air maka berarti wajib untuk dia berwudu. Kalau tidak bisa beli air maka dia tetap boleh bertayamum. Paham ini? Yang ketiga? Taib. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau seandainya pertanyaan yang faedah yang keempat. Bagaimana kalau diberi air? Wajibkah diterima ataukah tidak? Diberi air, wajibkah diterima ataukah tidak demi agar dia bisa berwudu? Maka jawabannya tidak wajib diterima. Hah? Saya ulangi. Kalau tidak punya air, kemudian ada orang yang memberi hadiah air, wajib enggak diterima? Enggak wajib. Karena itu hanya sebatas pemberian. Ya, boleh dia menerima, kemudian dia berwudu dengannya. Tapi kalau dia tidak menerima, boleh enggak dia bertayamum? Hah? Boleh enggak? Kalau dia tidak menerima air tersebut, dia wajib bertayamum. Artinya dia boleh untuk bertayamum karena dia seperti tidak punya air. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya. Nih. Kalau punya uang, tidak punya air, tapi dia punya uang, wajibkah dia beli air? Catat dulu, yang keberapa itu? Yang kelima, punya uang enggak punya air, wajib enggak dia beli air? Dengan uangnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, maka jawabannya wajib beli air. Ya, wajib beli air. Mas Farhan bingung, dia mau nulis apaan. Saya ulangi yang kelima. Kalau punya uang, tidak punya air, pertanyaannya, wajib gak beli air? Wajib gak? Wajib, karena dia wajib untuk berwudu, untuk sholat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ulangi. Yang pertama apa faedahnya, biar kita tidak carut marut. Yang pertama apa? Yang pertama tadi bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya bertayamum dengan dua syarat. Yang pertama menggunakan debu. Yang kedua tidak punya, kalau tidak punya air atau tidak mendapati air. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, debu yang dimaksud adalah apa? Yaitu seluruh permukaan bumi. Dan di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Debu itu apakah yang ada debunya ataukah cukup permukaan bumi? Maka jawabannya Bapak Ibu, saudara-saudari, yang mana tadi kita kuatkan pendapatnya? Yang nomor pertama, yaitu cukup ada permukaan bumi yang bisa diusap. Ya, dengan tiga alasan tadi. Hah? Ya, yang dikuatkan yaitu pendapat entah pertama atau kedua, yang dikuatkan yaitu pendapat apa? Yang di atas permukaan bumi ada debunya atau tidak ada debunya. Taib. Dengan tiga alasan tadi sudah kita sebutkan alasannya. Taib. Hukum dan pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil yaitu apa? Pertanyaan. kalau tidak punya air dan harus beli dan tidak punya uang, maka bolehkah bertayamum? Boleh, karena tidak punya uang seperti tidak punya air. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa? Nah, jika diberi air, maka wajibkah menerima? Maka jawabnya tidak wajib. Kalau tidak wajib, berarti boleh enggak dia bertayamum? Boleh, karena dia tidak sama, tidak mempunyai air. Yang kelima, nah, punya duit, tidak punya air, wajib enggak beli air? Wajib beli airnya, karena dia seperti orang yang punya air. Ini semua permasalahan terungkap atau diungkap oleh para ulama dari kata-kata hadis sebenarnya. Idza lam najidil ma, jika kita tidak mendapati air. Lihat, subhanallah. Ulama fikih seperti itu mereka. Ya. Baik, sekarang kita baca hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya, wa an Aliin radhiyallahu anhu 'inda Ahmada wa ju'ilat turabu li tahuran. Artinya, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad, dan tanahnya dijadikan untukku sebagai alat bersuci. Ya, sebagai alat bersuci. Poin pertama dari hadis ini adalah Ali. Ali yang dimaksud siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau saifullah. Beliau adalah pedangnya Allah. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya radhiyallahu anhu. Khalifah yang keempat radhiyallahu anhu, yang rasyid, yang baik dan diberikan petunjuk oleh Allah, meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian juga beliau bagaikan Nabi Harun, pengganti Nabi Musa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dan sebagian orang terlalu berlebihan terhadap beliau sehingga menjadikan beliau sebagai Tuhan. Dan ini adalah sebuah pelampauan batas, menjadikan Ali sebagai taghut radhiyallahu anhu. Kemudian bapak ibu saudara saudari, dan beliau adalah termasuk orang yang ketiga yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dalam riwayat Ahmad maksudnya adalah riwayat Imam Ahmad. Di dalam kitab apa? Al-Musnad. Imam Ahmad mempunyai kitab hadis namanya Al-Musnad. Ya. Berbunyi dan tanahnya. Ini masalah tanah juga, turab. Tanahnya dijadikan untukku sebagai alat bersuci. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya mafhum, ya. Yaitu tanahnya dijadikan untukku sebagai alat bersuci. Maksudnya tayamum itu bisa mengangkat hadas sebagaimana wudu mengangkat hadas. Paham ya? Alat bersuci maksudnya adalah tayamum bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Garis bawah itu, sebagai alat bersuci, yaitu maksudnya bisa mengangkat hadas. Ya, bisa mengangkat hadas. Baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Dan ini sebuah kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam. Ya, yang Allah berikan kepada umat Islam. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kalau orang bertayamum, jangan ditulis dulu, lihat saya dulu. Kalau orang bertayamum dan dia tahu bahwasanya dia tidak akan pernah mendapatkan air walau sudah masuk waktu sholat, maka bolehkah dia bertayamum sebelum masuk waktu sholat? Saya begini, jam 2 enggak ada air, jam 2 siang enggak ada air, dia yakin atau kemungkinan besar sampai jam 4 nanti masuk waktu asar tetap tidak ada air. Bolehkah dia bertayamum sebelum asar, nanti tatkala asar dia sholat? Paham maksudnya? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh kalau seandainya dia mengetahui bahwa kalau masuk waktu asar air tetap tidak ada, maka tayamumnya apa? Sah. Ya, meskipun dia bertayamum sebelum masuk waktu sholat, asalkan dia mengetahui bahwasanya waktu sholat masuk dan air tetap belum ada. Nah, apa yang dicatat Ustaz? Silakan catat. Jika bertayamum sebelum masuk waktu sholat, jika bertayamum sebelum masuk waktu sholat dan meyakini air tidak akan ada, maka tayamumnya sah. Jika bertayamum sebelum masuk waktu sholat dan meyakini air tidak akan ada, maksudnya air tidak akan ada meskipun masuk waktu sholat, maka tidak akan ada air, maka tayamumnya sah. Ya, maka tayamumnya sah. Baik. Kemudian tayamum batal kalau ada air. Ini pelajaran kedua. Tayamum batal kalau ada air. Tayamum batal kalau ada air. Ini pelajaran kedua. Oh, Ustaz, prakteknya gimana ini? Ini masih bias, masih samar-samar nih. Tayamum batal kalau tidak ada air. Lihat prakteknya. Jam 3 saya bertayamum, belum masuk waktu sholat asar. Jam 4 azan asar. Kemudian ternyata sebelum sholat turun hujan. Sebelum sholat asar turun hujan. Maka apakah kita memakai tayamum tadi ataukah kita wajib berwudu? Hah? Berwudu. Ya. Wajib apa berwudu. Makanya seperti yang kita tulis tadi yang terakhir, tayamum batal kalau ada air. Atau tayamum batal kalau sembuh dari penyakit yang tidak boleh kena air. Batal tayamum. Baik. Sebuah masalah lagi, kejadian. Dia bertayamum jam 3. Kemudian setengah 4 sholat. Sampai jam 4 sholat asar. Selesai sholat asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun hujan. Sholatnya diulang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sholatnya sah dengan tayamum tadi. Cuma tayamumnya batal atau enggak? Batal. Nah, ini semua bapak ibu saudara saudari permasalahan dalam perkara apabila kita tidak mendapati air. Jadi tayamum batal kalau mendapati air. Oh, permasalahannya silakan catat tadi sendiri tadi, ingat-ingat. Ya. Kalau seandainya sebelum sholat dapat air, maka apa? Batal. Kalau seandainya setelah sholat dapat air, maka sah sholat. Ini ya. Hah? Tayamumnya batal. Baik. Kita baca hadis selanjutnya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, azan dulu. Tafadhal. Kenapa? Di tengah-tengah sholat gimana? Ini sudah mulai jadi fikih semua ini. Ya. Nanti habis azan kita jawab. Ya, tadi ada pertanyaan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya kita mendapati air tatkala sholat? atau sedang sholat? Maka jawabannya, wallahu alam, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata idza lam najidil ma, jika tidak mendapati air, wallahu alam, kalau dapat air maka saat itu batal sholatnya. Tatkala sholat mendapati air, ya, maka batal sholatnya. Karena syaratnya harus tidak ada air. Ya, harus tidak ada air. Saya jadi ingat sebuah pertanyaan, Ustaz, gimana sholat di bulan? Maka sang ustaz menjawab, kamu sampai ke bulan dulu, lalu nanti beritahu saya. Kalau sudah sampai di sana, baru saya beritahu fatwanya gimana. Artinya sama, Ustaz, gimana wudu, tayamum hukumnya tatkala pas kita sholat ada air, datang hujan dulu pas lagi sholat, ya, kita bertayamum, datang hujan, nanti kita beritahu hukumnya. Baik, yang jelas wallahu alam, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam sekali lagi bahwa tatkala ada air meskipun kita sedang sholat, maka batal tayamumnya. Dia harus berwudu, kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat. Kita baca hadis selanjutnya. Wa an Ammarin ibni Yasirin radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarragtu fi as-sa'idi kama tamarragu ad-dabbah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa dhakartu dhalika lahu فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Artinya, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam suatu keperluan. Kemudian aku junub dan aku tidak mendapatkan air. Maka aku pun bergulingan di atas tanah sebagaimana yang dilakukan oleh binatang. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, "Sebenarnya kamu cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini." Beliau pun lalu menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali tepukan, lalu mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya dan mengusap punggung tangan telapak kedua telapak tangannya dan wajahnya. Muttafaqun alaih, ini adalah lafaz Muslim. Dan dalam riwayat Al-Bukhari, beliau menepukkan kedua telapak tangannya di atas tanah, kemudian meniupnya, lalu mengusap wajah dan punggung kedua telapak tangannya dan kedua telapak tangannya. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah perawi yang meriwayatkan dari sahabat hadis ini, yaitu Ammar bin Yasir. Nama beliau Ammar bin Yasir bin Amir Al-Anasi. Ammar bin Yasir bin Amir Al-Anasi. Kemudian beliau termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun, yaitu sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliaunya, bapaknya, ibunya, ya, Yasir, kemudian Sumayyah. Bahkan Sumayyah adalah wanita pertama yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah. Kemudian Yasir juga seperti itu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cerita Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ini terdapat pelajaran menarik dari seorang Ammar bin Yasir. Sebelum pelajarannya, kita ambil dulu beberapa cerita tentang Ammar bin Yasir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mendapati Ammar bin Yasir dan keluarganya, yaitu bapak dan ibunya, disiksa di kota Mekah. Senantiasa setiap kali disiksa, beliau hanya mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Yasir ini siapanya? Bapaknya Ammar. Ya. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kalian atau kalian dijanjikan akan masuk ke dalam surga Nabi Muhammad, surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Ammar bin Yasir adalah sahabat yang mengikuti seluruh peperangan yang diikuti yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammar bin Yasir mengikutinya. Ya. Seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammar bin Yasir mengikutinya. Kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disebut oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai At-Thayyibul Mutayyab. Ini gelar beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-Thayyibul Mutayyab. Ya. Terdapat sebuah riwayat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa Ammar bin Yasir pernah ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzanu lah marhaban bit-thayyibil mutayyib." Izinkan dia masuk. Selamat datang wahai orang yang wangi dan diberikan kewangian. Ini termasuk daripada Ammar bin Yasir, cerita-cerita tentang Ammar bin Yasir. Kemudian ada pelajaran menarik juga dari seorang Ammar bin Yasir. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh siapa? Kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Ya. Kemudian setelah terbunuhnya Utsman bin Affan oleh kaum Khawarij, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadilah perbedaan pandangan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Muawiyah bin Abi Sufyan berpendapat bahwa cari dulu siapa pembunuh Utsman. Terutama Muawiyah ini radhiyallahu anhu adalah kerabatnya Utsman. Ya, cari dulu pembunuhnya Utsman. Baru setelah itu kita mikir yang lain. Ali bin Abi Thalib tidak. Beliau mengatakan, kita buat stabil dulu negara. Keadaan kaum muslim stabil dulu. Dari orang-orang yang khawarij ini. Nah, terjadilah perbedaan itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa menceritakan bahwa Ammar nanti akan memerangi Thaifah Baghiyah. Ammar nanti akan memerangi kaum yang menyeleweng. Ternyata di sini Ammar bersama Ali bin Abi Thalib. Berarti, ya, berarti bisa disimpulkan apa? Siapa yang benar di sini? Ali bin Abi Thalib. Paham maksud saya? Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Ammar nanti akan diperangi oleh Thaifah Baghiyah, kaum yang menyeleweng. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata Ammar di kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti dalam hal ini Ammar benar. Dan Ali bin Abi Thalib pun dalam pendapat yang benar. Tetapi tetap saja kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana tangan dan pedang kita tidak pernah berurusan dengan darah-darah para sahabat, maka lisan kita pun kita jaga. Jangan sampai kita mencela apa yang terjadi di antara para sahabat dari peperangan-peperangan. Sebagian orang ada mengatakan, ayo kalian kembali kepada para sahabat, pemahaman para sahabat. Ada yang mengatakan, gimana kita mau kembali kepada pemahaman para sahabat? Lawang mereka saja memecah belah kaum muslim. Nah, ini salah. Ya, kekeliruan mereka dalam berijtihad terhapuskan dengan jaminan Allah masuk surga, ampunan Allah, kebaikan mereka bersahabat dengan Nabi, terhapuskan semuanya itu. Bisa dipahami? Sebagaimana tangan kita, pedang kita terjaga dari darah mereka, coba bayangkan kalau seandainya kita hidup di zaman itu. kita membunuh seorang sahabat, na'udzubillah. Yang mana kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Ini bukan malah, ini bukan hanya mencela, membunuh. Alhamdulillah, berarti kita hidup di zaman sekarang belum berkenalan dengan darahnya para sahabat. Maka jagalah lisan-lisan kita. Apapun yang terjadi di antara para sahabat, perang Siffin, perang Jamal, maka no comment. Betul. Tidak ada tidak ada komentar sama sekali. Diam. Kita cukup mengucapkan radhiyallahu anhum. Mereka semua diridhai oleh Allah. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan seluruh sahabat dijamin surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari mereka dijamin surga. Lalu saat yang terjadi puluhan ribu meninggal di perang Siffin, perang Jamal, bagaimana? Maka jawabannya, mereka beristihad, dan orang beristihad jika benar dapat dua pahala, jika keliru maka dapat satu pahala. Dan istihad mereka ya tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka. Paham? Nah ini hati-hati, ini bedanya kita dengan orang Syiah Rafidhah. Ahlus sunnah dalam hal ini berbeda sekali dengan orang-orang yang penghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Termasuk pelajaran juga dari Ammar bin Yasir, yaitu cerita tentang bahwa kalau orang dipaksa maka itu tidak ada dosa atasnya. Ya. Tidak ada dosa atasnya. Misalkan antum puasa, kemudian ada yang nodong, buka enggak? Ayo minum sekarang, minum. Ya, dan yang nodong ini memang pistolnya beneran. Kemudian yang nodong ini bisa main pistol. Ya, kalau seandainya yang nodongnya pistolnya enggak beneran, enggak boleh makan. Oh, kebetulan nih makan. Ya, padahal pistolnya enggak beneran, ataupun yang nodongnya enggak bisa main pistol. Maka itu bukan ancaman namanya. Ya. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, ceritanya yaitu tatkala itu Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu, beliau melihat ibunya, bapaknya dibunuh. Ibunya dibunuh, bahkan dimasukkan tombak ke kemaluan ibunya. Ya, kemudian bapaknya dibunuh di depan mata beliau. Kemudian beliau diperintahkan atau sebelum disiksa diperintahkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengatakan perkataan kufriyah. Maka beliau pun mengatakan itu, tetapi hati beliau tenang dalam keimanan. Maka keluarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imani." Barang siapa yang kufur terhadap Allah setelah keimanannya, mereka orang-orang pendusta ini. Kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali seorang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Akhirnya jadi kaedah, semua yang dipaksa tidak dicatat sebagai dosa. Ya, semua yang dipaksa tidak dicatat sebagai apa? Dosa. Itu kaedah fikih. Kalau orang misalkan seorang istri di siang hari bulan Ramadan dipaksa oleh suaminya untuk melayaninya, dia layani, maka dia tidak batal asalkan dia tidak merasa lezat juga. Ya, dia harus membenci. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayat tadi, wala wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Nah, yang mendapatkan murka Allah siapa? Yang dia mengucapkan kekufuran dengan jelas, fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Surat An-Nahl ayat 106. Itu surat An-Nahl ayat 106 ini berkaitan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yang akhirnya menjadi kaidah fikih, setiap yang dipaksa tidak dicatat sebagai dosa. Ini bapak ibu saudara saudari. Kemudian bapak ibu saudara saudari, Para ulama bersepakat, kembali ke peperangan Siffin tadi, para ulama bersepakat bahwa Ammar bin Yasir ikut kelompoknya Ali. Maka sekali lagi penekanan Ali di sini alal haq, beliau di atas yang kebenaran. Dan banyak, banyak bukti bahwasanya Ali pendapatnya lebih benar. Ya, di antaranya yaitu Dzul Khuwaisirah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib nanti akan memerangi orang yang tangannya itu buntung, tapi buntungnya itu seperti ada cacat. Jadi buntung, kemudian buntungnya itu buntung banget, kemudian ada semacam puting susu. Ya, jadi di tangannya itu buntung dia, tapi ada semacam puting susu. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib memerangi, disuruh cari itu Dzul Khuwaisirah. Ternyata benar. Ini menunjukkan bahwasanya Ali di pihak yang benar. Sekali lagi, tetapi kita tidak mengurangi kehormatan kita kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Ammar bin Yasir meninggal di peperangan itu. Ammar bin Yasir meninggal di peperangan Siffin tahun 37 Hijriah. Karena nanti Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anna Ammaran taqtuluhul fi'atul baghiyah." Bahwa Ammar dibunuh oleh fi'ah, kelompok yang baghiyah, yang melawan. Makanya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, sebagian ulama berpendapat yang keluar atau yang memberontak terhadap Utsman itu bukan disebut Khawarij tetapi Bughat. Mereka itu kaum Bughat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, saya ulangi. Berdasarkan hadis ini, cerita tentang Ammar yang membunuh Utsman bin Affan sebenarnya bukan disebut kaum Khawarij, tetapi mereka disebut apa? Kaum Bughat. Bughat itu yang melampaui batas. Ya, baghi, melampaui batas. Diambil dari kata-kata baghi, melampaui batas. Adapun kaum Khawarij yang mereka itu jadi di zaman para sahabat belum ada kaum Khawarij. Ya, belum ada kaum Khawarij. Tetapi di zaman Ali bin Abi Thalib ada kaum Khawarij. Nah, itu dia. Yang membunuh Utsman itu kaum Bughat. Bughat artinya yang melampaui batas. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa Ammar bin Yasir meninggal di peperangan Siffin pada tahun berapa tadi? 37 Hijriah. Taib. Poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam sebuah keperluan. Ya, mengutusku dalam sebuah keperluan. Tidak disebutkan di sini keperluannya apa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dijelaskan oleh Ammar bin Yasir di sini keperluannya apa. Karena kenapa? Karena ini rahasia. Maka beliau pun tidak menyebutkan keperluannya apa. Karena rahasia dari pimpinan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku junub. Nah, junub di sini bisa dengan dua macam. Junub melakukan hubungan badan dengan istri atau junub karena bermimpi. Wallahu alam, karena ini dalam perjalanan sepertinya apa? Bermimpi. Kemudian aku junub bermimpi, ya. Dan mimpi apa? Ya, tahu semualah. Dan aku tidak mendapatkan air, ya, tidak mendapatkan air. Artinya ini dalam perjalanan tidak mendapatkan air. Maka aku pun bergulingan di atas tanah, sebagaimana yang dilakukan oleh binatang. Kata-kata aku bergulingan di atas tanah maksudnya adalah bagian kanan, bagian kiri diguling-gulingkan, kemudian juga bagian perut dan bagian punggung diguling-gulingkan mengenai tanah. Itu maksudnya. Ya, bergulingan di atas tanah. Kemudian perlu diperhatikan di sini, sebagaimana yang dilakukan oleh binatang. Ini bukan berarti pencelaan terhadap diri sendiri, tetapi beliau menyebutkan kejadian yang terjadi pada beliau. Nah, ingat itu, garis bawah itu baik-baik. Ya, penyebutan sebagaimana yang dilakukan oleh binatang bukan berarti untuk apa? Menghina diri sendiri, karena penghinaan terhadap apa? Termasuk kekejian atau keburukan atau kehinaan adalah menyamakan diri dengan binatang. Tidak. Tetapi kelakuan yang beliau lakukan itu persis seperti yang dilakukan oleh binatang. Bukan dalam rangka beliau merendahkan diri beliau. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu melakukan itu, yaitu beliau berguling-guling sebagaimana dilakukan oleh binatang. Beliau mengira itu adalah qiyas seperti orang mandi junub. Ya, beliau berqiyas seperti orang mandi junub. Kalau junub kan berarti harus mandi, bukan hanya sekedar wudu. Maka beliau pun seperti itu berguling-guling, mengira bahwasanya qiyasnya itu benar. Ya, bisa dipahami seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maksudnya, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian. Lalu beliau menceritakan hal itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau junub di tengah perjalanan, kemudian beliau berguling-guling sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Baik. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebenarnya kamu cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini." Ya, kedua tanganmu begini maksudnya adalah beliau langsung mempraktekkan. Ya. Maksudnya sekali lagi, cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini artinya langsung beliau praktekkan bertayamum. Beliau pun lalu menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali tepukan. Lihat kata-kata kedua tangan. Ya, kedua tangan garis bawahi maksudnya adalah kedua telapak tangan. Kedua tangan maksudnya adalah kedua telapak tangan. Beliau pun lalu menepukkan kedua tangannya. Nah, itu dia. Kedua tangannya maksudnya apa? Kedua telapak tangan, ya, ke tanah sekali tepukan. Tanah, ya, permukaan bumi yang suci sekali tepukan. Lalu mengusapkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Apa maksudnya mengusap tangan kirinya? Ini juga tangan di sini adalah telapak tangan. Garis bawah itu baik-baik, ya. Tangan kirinya di atas tangan kanannya, ya. Nah, seperti itu, ya. Mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya, ya. Telapak tangan dan mengusap kedua punggung telapak tangannya. Bisa begini, lihat. mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya, bisa begini ya, dan mengusap punggung kedua telapak tangannya dengan wajahnya, punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Jadi begini, kemudian begini. Nah, begitu tayamnya. Ya, begini, kemudian begitu tayamum. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini kita perhatikan bahwa yang diusap sebelum muka apa? Tangan. Dalam riwayat Bukhari yang lain, lihat, dan dalam riwayat Bukhari beliau menepuk kedua telapak tangannya. Nah, lihat, ada penjelasan kedua telapak tangan. Makanya dari tadi kita katakan tangan yang dimaksud apa? Kedua telapak tangan, ya, di atas tanah, kemudian beliau meniupnya. Kalau seandainya ada tanah-tanahnya, ya, ada batu-batunya, kerikil-kerikilnya, maka ditiup. Ini boleh. Lalu mengusap wajahnya dan punggung kedua telapak tangannya dengan telapak tangannya. Jadi begini, kalau yang kedua ini riwayatnya, ya, sekali kalau ada yang membekas di telapak tangan ditiup, ya, ditiup. Kemudian setelah itu diusap wajahnya, ya, diusap wajahnya. Nah, begitu. Kemudian setelah itu, yaitu mengusap dan punggung kedua telapak tangannya dengan kedua telapak tangan. Nah, ini begini. Ya, ini begini. Ya. Kiri mengusap kanan, kanan mengusap kiri. Punggungnya, ini punggung. Kiri mengusap kanan, dan kanan mengusap kiri. Seperti itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya bertayamum walau dalam keadaan mengangkat hadas junub. Hukum pertama dari hadis ini, bolehnya bertayamum walau dalam keadaan mengangkat hadas junub. Berarti tayamum bukan hanya khusus untuk hadas kecil, tetapi juga hadas besar. Dan itu ditunjukkan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 43. Lihat ayatnya. Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kamu sakit atau dalam bepergian, atau salah seorang dari kalian habis buang air kecil atau menyentuh wanita. Menyentuh wanita di sini maksudnya adalah bersetubuh, dan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Ini menunjukkan bahwasanya disebutkan dua hadas sekaligus. Surah An-Nisa ayat 43, dua hadas sekaligus, hadas kecil dan hadas besar. Yaitu penyebutan au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari buang air kecil, buang air besar. Itu hadas apa? Hadas kecil. Kencing kemudian buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil. Aula mastumun nisa, ini hadas besar. Atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita tafsirannya apa? Berjima, bersetubuh. Nah, ini hadas besar. Ini menunjukkan bahwa bertayamum bisa untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Ini pelajaran pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari. Pelajaran yang kedua, yaitu tata cara bertayamum. Di awal kajian tayamum kita sudah sebutkan, betul? Ya. Tidak mengapa kita sebutkan lagi tata cara bertayamum. Pertama, berniat untuk mengangkat hadas kecil atau besar. Yang kedua, memukulkan kedua telapak tangan ke tanah satu kali pukulan. Saya ulangi, yang kedua yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah satu kali pukulan. Yang ketiga. Caranya yang ketiga, urutan ketiga yaitu mengusap tangan kiri di atas punggung telapak tangan kanan. Mengusap tangan kiri di atas punggung telapak tangan kanan. Dan tangan kanan mengusap di atas punggung telapak tangan kiri. Yang keempat, mengusap wajahnya. Ada cara yang lain, yaitu memukulkan dengan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian meniup keduanya. Nah, ini tambahan. Kemudian meniup keduanya. Kemudian mengusap dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan tangan kiri di atas tangan kanan. Jadi begini. Ya. Kemudian mengusap wajahnya. Kemudian mengusap wajahnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu berbagai macam cara dalam bertayamum. Jadi saya ulangi, bertayamum, ya, lihat. Pertama, pukulkan kedua telapak tangan ke tanah. Kemudian dalam riwayat Bukhari, kalau ada bekas maka boleh ditiup. Kemudian setelah itu, ya, dia mengusap wajahnya. Mengusap apa? Wajah. Baru setelah itu mengusap kedua telapak tangannya dengan cara kiri menjalankan atau mengusap di atas punggung telapak tangan kanan, dan telapak tangan kanan mengusap di atas punggung telapak tangan kiri. Selesai. Ya. Ini adalah cara pertama. Cara yang kedua yaitu memukulkan kedua telapak tangan satu kali pukulan, lalu mengusap punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri, dan mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan, lalu mengusap wajah. dua-dua riwayat benar. Tapi mana yang paling kuat? Yang paling kuat yang didahulukan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an berbunyi bagaimana? Hah? Famsahu biwujuhikum. Maka usaplah wajahmu dan kedua telapak tangan kanan, kedua telapak tanganmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang paling kuat, wallahu a'lam, wajah dahulu kemudian kedua telapak tangan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, boleh mengurangi debu yang masih menempel di kedua telapak tangan dengan meniupnya. Boleh mengurangi debu yang menempel kedua telapak di kedua telapak tangan dengan meniupnya. Pertanyaan selanjutnya, tapi apakah pelajaran selanjutnya? Tapi apakah harus ditiup? Hah? Apakah harus ditiup? Maka Bapak Ibu saudara-saudari tidak harus ditiup. Karena ditiup ketika ada apa? Debu yang menempel di telapak tangannya saja. Kalau tidak ada, maka tidak perlu ditiup. Kalau tidak ada, maka tidak perlu ditiup. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya, yang terakhir yaitu boleh meniup kedua telapak tangan jika ada debu atau pasir-pasir yang masih menempel di kedua telapak tangannya. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu haruskah ditiup? Artinya kalau ada debu, tidak ada debu, ada pasir, tidak ada pasir, haruskah ditiup? Maka jawabannya apa? Tidak harus. Kenapa? Karena ya, meniup itu hanya karena ada sebab, yaitu karena ada apanya? Ada debunya atau kerikilnya atau pasirnya. Wallahu a'lam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca riwayat selanjutnya. Atau sebelum itu, saya akan sebutkan beberapa faedah lagi ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya, boleh menyebutkan sesuatu yang tabu dengan bahasa yang vulgar. Boleh menyebutkan sesuatu yang tabu dengan bahasa yang vulgar, seperti perkataan Ammar bin Yasir, fa ajnabtu, maka aku pun junub. Kalau bahasa santunnya gimana? Aku terkena hadas besar, bahasa santunnya. Ya, tapi beliau langsung dengan bahasa apa? Vulgar, maka aku pun junub. Boleh ini kalau diperlukan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perhatikan baik-baik. Tadi saya menyinggung masalah qiyas. Kenapa Ammar bin Yasir guling-guling? Beliau mengqiyaskan dengan mandi junub. Nah, di sini pelajarannya adalah bahwa qiyas harus sama antara sumber dengan objek. Tulis itu. Qiyas harus sama antara sumber dengan cabang. Di sini Ammar bin Yasir mengqiyaskan bersuci dengan debu, mengqiyaskan di atas bersuci dengan air. Makanya beliau berguling-guling. ya, beliau berguling guling. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya masih berkaitan dengan qiyas. Boleh beramal dengan qiyas selama tidak ada nas dalil. Boleh beramal dengan qiyas selama tidak ada dalil. Ini masih qiyas juga pelajarannya. Baik, pelajaran selanjutnya. Tidak ada qiyas kalau sudah ada dalil. Ini dalam bahasa usul fikihnya, la qiyasa ma'an nas. Tidak ada qiyas kalau sudah ada dalil. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Amr bin Yasir, beliau berguling-guling sebagaimana berguling-gulingnya binatang, maka beliau berikan cara, cara bertayamum meskipun dari junub. Beliau akhirnya bertayamum. Nah, maka kalau sudah ada nas, maka tidak ada qiyasnya. Ya, tidak ada qiyas. Yang ada apa? Nas, dalilnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pelajaran selanjutnya. Kalau ada orang berijtihad lalu salah, maka tidak diperintahkan untuk mengulangnya. Kalau ada orang berijtihad lalu salah, maka tidak diperintahkan untuk mengulangnya. Apa maksudnya ini, Ustaz? Lihat, Amr bin Yasir habis berguling-guling sholat subuh, kemudian baru cerita kepada Rasul, ternyata salah. Apa salahnya? Hah? Guling-gulingnya salah, tapi sholatnya sah enggak? Apa harus ngulang? Enggak. Itu kaidahnya tadi. Kalau orang beristihad, berusaha mencari sesuatu yang benar lalu salah, maka tidak disuruh, tidak diperintahkan untuk apa? Ngulang. Saya beri contoh yang lain, Pak. Kita datang ke sebuah tempat, hotel kah apa gitu. Di hotel biasanya ada tanda kiblat kemana gitu. Ini kebetulan enggak ada. Kita pakai handphone, internetnya habis. Habis pulsanya. Ya. Maka gimana caranya? Akhirnya kita lihat matahari sebelah sana. Akhirnya kita ambil sholat menghadap ke sana. Ternyata yang benar 180 derajat ke sana sholatnya. Maka pada saat itu taunya setelah selesai sholat, ulang enggak sholatnya? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah bertanya. Yang harus mengulang kalau enggak ada usaha. Asal sholat, kemudian salah kiblatnya. Nah, ini harus mengulang. Harus usaha dulu, istihad. Sudah dipahami, Pak? Baik. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Dan Nabi Ammar enggak Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan kepada Ammar untuk mengulang sholat meskipun cara apanya yang salah, tayamumnya yang keliru. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perempuan ini disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin. Perhatikan perempuan. Saya bacakan. Perempuan dia keluar darah istihadhah. Keluar banyak. Dia tidak sholat. Maka wanita ini tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang sholatnya. Karena dia mengira ini darah haid, padahal itu darah apa? Istihadhah. Jadi ada wanita yang mengira ini darah haid. Akhirnya dia enggak sholat. Istihad dia itu darah haid, akhirnya enggak ada sholat. Padahal itu adalah darah apa? Istihadhah. Darah bukan haid, yang tetap wajib perempuan itu sholat. Baru setelah berapa lama baru tahu, oh itu darah istihadhah ternyata. Maka wajib enggak dia mengulang sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena dia salah dalam istihadhah. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran selanjutnya. anggota yang wajib pada tayamum untuk diusap hanya dua, wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan, kedua telapak tangan. Hah? Punggung. Enggak, kedua telapak tangan. Ya, wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu kedudukan tayamum sama dengan kedudukan wudu dalam menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu dalam bertayamum tidak perlu diulang-ulang usapan. Ya, seperti ini. Enggak perlu diulang-ulang. Sekali saja. Ya, sekali saja. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya, tayamum cukup menepukkan kedua telapak tangan di tanah sekali saja. Ini pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis. Karena nanti ada dalam hadis setelah ini bahwa mengambil dua kali tepukan, tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk telapak tangan. Maka ini hadisnya lemah. Paham maksud saya? Ya, satu kali tepukan itu untuk wajah plus untuk apa? Untuk telapak tangan. Adapun dua kali tepukan maka hadisnya lemah, hadisnya mauquf. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bentar ya. Baik. Ya. Itu beberapa dalil Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beberapa hukum. Kita ambil hadis selanjutnya biar permasalahan ini selesai, karena hadis selanjutnya masih berkaitan dengan tadi. Hadis yang ke-141, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain ila al mirfaqain. Rawahu Ad-Darqutni wa sahahahu al a'immatu waqfahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu dua kali tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan sampai siku. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, dan para imam menganggap yang sahih untuk hadis ini adalah mauquf. Bapak Ibu, saudara-saudari, Abdullah bin Umar ma'ruf sudah kita kenal. Kemudian lanjut kepada makna dari hadis ini. Ya, makna hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu dua kali tepukan. Maksudnya satu tepukan, dua tepukan. Satu tepukan untuk wajah, satu tepukan untuk kedua telapak tangan. Itu maksudnya dua kali tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, satu kali tepukan, usap wajahnya. Dan tepukan kedua untuk kedua tangan sampai siku. Kedua tangan sampai siku. Ya. Nah, ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Ya, kedua tangan sampai siku. Nah, ternyata hadisnya kata Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi apa? Imam Abdurrahman Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala bahwa hadis ini mauquf. Mauquf itu apa? Hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai naik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini perbuatan siapa? Siapa di sini? Abdullah bin Umar. Ini perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini adalah perbuatan Abdullah bin Umar, maka disebut dengan hadis mauquf. Mauquf itu sebuah hadis yang hanya sampai kepada sahabat. Kalau hadis sampai kepada Nabi disebut dengan hadis marfu'. Ya, hadis marfu'. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, karena hadisnya lemah, maka cukup kita maknai saja bahwa dalam hadis ini pertama dua kali, ya, satu kali tepukan untuk wajah, satu kali tepukan untuk tangan sampai siku. Ya, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga bahwa mengusapnya sampai siku, tapi karena hadisnya lemah maka kita cuma sampai kedua telapak tangan. Ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, selesai kajian ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sebenarnya menunggu sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu, kenapa tangan dalam hadis-hadis tadi dinyatakan telapak tangan? Paham? Lihat semua, ya, hadis-hadis yang kita bicarakan, kenapa itu kan tangan semua? Tangan. Kenapa kita tafsiri dengan telapak tangan? Maka jawabannya, mungkin catatan terakhir, ya, catatan terakhir. Kenapa tangan dalam hadis-hadis tayamum dimaksudkan adalah telapak tangan? Karena menurut orang Arab, kata yadun kalau disebutkan maka maksudnya adalah telapak tangan. Karena menurut orang Arab, kata yadun, yadun, yadun, yadun itu tangan, kalau disebutkan maka maksudnya adalah telapak tangan. Ini sebab pertama. Sebab untuk apa, Ustaz? Sebab untuk apa? Kenapa kata tangan dalam tayamum maksudnya adalah telapak tangan? Maka jawabannya yang pertama, kata yadun dalam bahasa Arab maksudnya adalah telapak tangan. Taib. Yang kedua, yaitu seorang pencuri dipotong tangannya sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 38. Dan tangan yang dimaksud adalah telapak tangan. Dengan ijma. Nah, ini kuatnya. Ya. Seorang pencuri dipotong tangannya. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah." Lelaki pencuri, wanita pencuri, maka potonglah kedua tangan mereka berdua. Kedua tangan yang dipotong, apakah tangannya di sini atau telapaknya? Yang dimaksud kedua tangan adalah telapak tangannya, dengan ijma' para ulama. Catat itu. Dengan ijma' para ulama. Karena penting ini, Pak. Karena sebagian madhab mengatakan bahwa bertayamum itu sampai siku. Sebagaimana yang bapak-bapak pelajari di SD, betul? SD, sekolahan, ya. Itu sampai siku. Karena ternyata hadisnya menurut Imam Ibnu Hajar dan beliau bermadzhab Syafi'i. Ternyata apa hadisnya? Lemah mauquf. Ya. Nah, timbul pertanyaan, oke, kalau hadisnya mauquf berarti enggak sampai siku. Tapi kami tanya, itu kan hadis-hadis semua dari 5 hadis atau 6 hadis yang sudah kita pelajari menyebutkan semuanya tangan. Dari mana Anda mengetahui bahwa tangan yang dimaksud adalah telapak tangan? Dua jawaban yang sudah kita jawab. Yang pertama, kata yadun kalau disebutkan maksudnya adalah telapak tangan. Yang kedua, pencuri kalau dipotong tangannya maka yang dipotong apa? Telapak tangannya. Dan ini secara ijma. Catat itu, secara ijma itu penting. Karena kalau sudah ada ijma susah orang menyangkalnya. Paham ya ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Nah, beda ya pelajaran tauhid dengan pelajaran fikih. Kalau fikih ya seperti ini. Harus jeli, banyak rumit sana sini begitu. Ya. Baik. Alhamdulillah selesai. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Nah, silakan mungkin ada yang menambahkan bertanya. Tidak ada? Tafadhal. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Kembali ke hadis riwayat Muslim tadi Ustaz, dan dijadikan buat kita tanahnya sebagai alat untuk bersuci apabila kita tidak mendapati air. Ingin bertanya pada keadaan saat ini Ustaz, seperti kemarau panjang, misalnya kita tidak menemui air di sungai mungkin kering. Kita mendapati air kalau kita bisa meminta ke orang Ustaz, entah itu PDAM atau apa. Apa kita wajib meminta atau kita dibolehkan untuk tayamum? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini perlu diperhatikan harus ada usaha. Ya. Kata-kata idza lam najidil ma, kalau kita tidak mendapati air, itu setelah usaha. Nah, berarti harus mencari dulu. Kalau benar-benar meyakini memang belum ada air, maka baru boleh dia bertayamum. Jadi kalau kasus yang ditanyakan tadi, dia usaha. Kalau memang gak dapat, baru boleh bertayamum. Ya. Kalau seandainya dia menunggu, kemudian diperkirakan dia akan dapat, maka tidak boleh dia bertayamum. Harus ada usahanya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus misalnya di dalam pesawat, itu kan di dalam toilet itu ada kayak wastafel, itu kan ada air. Misalnya dalam perjalanan di pesawat ada waktu sholat, apakah kita bertayamum atau memakai air yang dalam wastafel di dalam toilet tersebut? Lihat hadisnya. Hadisnya berbunyi idza lam najidil ma, jika kita tidak mendapati air. Airnya ada enggak? Ada. Ya. Lu susah, bagaimana? Maka susah bukan berarti tidak ada air. Nah, itu dia. Ya, susah bukan berarti tidak ada air. Kalau seandainya tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, baru setelah itu kita boleh bertayamum. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan dijelaskan bahwa harus ada usaha untuk mencari air. Terus dari paparan tadi juga sepertinya kan dibilang bahwa lebih utama berwudu daripada bertayamum. Tapi tadi kok ada disampaikan bahwa kalau ada tidak ada air tapi ada yang mau memberi air tadi, tidak wajib menerima airnya. Padahal kan tadi disuruh untuk berusaha dan lebih utama berwudu. Kenapa enggak diterima, wajib diterima aja airnya biar bisa berwudu? Iya. Karena di sini dia pemberian. Pemberian tersebut dia tidak wajib untuk menerimanya. Dia boleh menerima, ya, boleh menerima, tidak diwajibkan untuk menerima karena bukan hak miliknya. Ya, bukan hak miliknya. Artinya kalau kita diberi orang, milih ini, diberi orang kita ngambil atau enggak ya. Maka kalau seandainya kita ambil berarti wajib kita berwudu. Kalau tidak ambil maka tetap kita diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi dilihatnya dari sisi diperbolehkan atau tidak bertayamumnya, bukan dilihat dari sisi utama atau tidaknya. Yang kita bicarakan, ada orang ngasih, ya, boleh kita untuk tidak menerima agar kita bisa bertayamum. Tapi kalau dibicarakan utama mana, nah itu beda. Paham maksud saya? Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fiik. Menanggapi pertanyaan dari Mas tadi yang di pesawat tadi Tat, ya, masih berkaitan dengan tadi kan jawaban Ustaz, alhamdulillah kita tetap wajib berwudu gitu. Di pesawat itu kan Tat, amir kita adalah mungkin pilot ya, atau kru-kru pesawat itu amir kita gitu. Nah, mereka apabila mereka memerintahkan untuk bertayamum atau bahasa sebaliknya mereka melarang untuk berwudu, apakah kita tetap wajib taat kepada mereka atau gimana? Terima kasih. Bismillah. Kalau seandainya ketaatan dalam perihal melalaikan kewajiban tidak boleh. Cuma di sini dilihat maslahat. Ya. Maslahat. Kadang kalau seandainya 350 orang satu pesawat berwudu, maka ya, kamar mandinya banjir, pesawatnya banjir nanti. Maka pada saat itu dilihatlah. Tapi yang ditanyakan tadi kan dia sendiri ditanyakan. Ya, kalau seandainya satu pesawat kemudian berseperti itu, maka maslahat tidak usah ada yang berwudu karena bisa merusak pesawat atau yang semisalnya. Maka maslahat menjaga keamanan bersama lebih diutamakan dibandingkan dia untuk bertayamum. Berarti di sini bukan karena tidak dapat air, tetapi tidak bisa menggunakan air. Ada airnya, tidak bisa menggunakan air. Gitu ya. Adapun kalau ditanya taat enggak, harus taat enggak kepada pilotnya atau pramugarinya, maka kita jawab tidak boleh taat dalam maksiat. Dalam melalaikan kewajiban tidak boleh taat. Tapi kalau seandainya peraturan tersebut menjaga kemaslahatan pesawat, kemaslahatan keselamatan para penumpang, maka wajib ditaati karena itunya, bukan karena terlarang makai airnya. Bedakan antara dua hal. Paham maksud saya? Nah, wallahu a'lam. Nah, assalamualaikum Ustaz. Kalau ibaratnya kalau nggak ada air kita udah sepakat tayamum Ustaz gitu ya. Cuman kalau sholatnya gimana Ustaz? Maksudnya gini, mungkin ilustrasinya adalah driver atau naik mobil tuh yang di mana mungkin di Banjar sih nggak ada ya. Tapi di Jakarta tuh yang di tol itu pun nggak bisa minggir. Itu dan mungkin di makan waktu maghrib dan waktu isya. Itu sholatnya macam mana Ustaz? Kalau itu. Ini di luar sholat, di luar tayamum ya. Di luar saya tayamum. Seandainya di mobil itu nggak ada air, berarti otomatis tayamum lah pasti kan, gitu kan? Karena udah nggak ada air gitu. Dan kalau mau usaha pun nggak bisa. Even ada waru, tapi emang nggak bisa berhenti gitu kita. Setelah kita tayamum tuh soalnya gimana maksudnya? Iya. Untuk berarti ada dua pertanyaan di sini. Bagaimana cara bersucinya orang yang terjebak macet, dan bagaimana sholatnya orang yang terjebak macet? Maka jawabannya untuk Jakarta, sesuai dengan pengalaman orang di Jakarta, maka tidak bisa tidak kecuali dijamak. Dan ini kemudahan bagi kau orang-orang yang tinggal di Jakarta. Tetapi itu pun tidak boleh bermudah-mudah. Dia berusaha agar bisa sholat tepat pada waktunya, baik maghrib atau isya. Ini kan ada area rest, ya, rest area untuk istirahat ataupun untuk sekedar makan, minum, sholat, buang air kecil, buang air besar. Maka di situ ada. Kalau seandainya tidak bisa, maka baru setelah itu dia jamak di waktu jamak ta'akhir. Jamak bukan qasar karena dia bukan dalam keadaan safar. Wallahu a'lam. Nah. Cukup.